Bila malam berlalu tanpa ada cahaya, pastinya semua manusia berjalan tak tentu arah. Begitu juga bila ku tanpa senyummu, ku akan lelah mencari di mana cinta sejati. Dan tak ingin kau pergi. Tetap genggamlah tangan ini, serasa hidup akan mati. Akhir kamu jangan.